penamu sairkan cinta. Berdua, namun sampai hari ini raut wajah terbayang selalu. Yang indah cinta kita, yang berbeda, yang bagai hadiahmu, biar yang biru sebiru jalinan cinta kita. Jalinan cinta.